الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن باب رسول الله صلى الله عليه وسلم meninggalkan istri-istri beliau di selain rumah beliau atau rumah mereka. Wa yadhkaru an Muawiyah ibn Haidah رفعه غير أن لا تهجر إلا في البيت والأول أصح. غير أن لا تهجر إلا في البيت meninggalkannya, yakni tidak barakallahu fikum mengajaknya untuk hubungan suami istri. Baik. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يحيى ابن عبد الله بن صيفي أن عكرمة ابن عبد الرحمن بن الحارث أخبره أن أم سلمة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا فلما مضى 29 يوما غدا عليهن عوراها فقيل له يا نبي الله حلفت أن لا تدخل عليهن شهرا قال إن الشهر يكون 29 يوما. Dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah untuk tidak menemui istri-istrinya dalam tempo 1 bulan, bersumpah. Falamma madha bi 21 yawma, maka ketika telah lewat 29 hari. Bada alaihinna auraha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendatangi istri-istrinya. Faqila lahu, maka Rasulullah diberitahu, ya Rasulullah, engkau hanya melakukan 29 hari. Qala inna syahra yakunu 29 yawma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan itu hanya 29 hari, yakni bulan ini, bulan yang beliau. Boleh jadi barakallahu fikum pas kebetulan pada saat itu mulai beliau meninggalkan istrinya pas bulan tanggal 1 di langit. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwa boleh seorang suami meninggalkan istrinya barakallahu fiik, memang betul-betul meninggalkannya, tidak menemuinya. Masya Allah. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو يعفر قال تذاكرنا عند أبي الضحى وقال حدثنا ابن عباس قال أصبحنا يوما ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكين. Kata ابن عباس, kami berada pada suatu pagi dalam kondisi istri-istri Nabi صلى الله عليه وسلم pada menangis. Inda kulli imra'atin minhunna ahlaha. Fa kharajtu ila al-masjid fa idha huwa mal'anun minan nas. Yani istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pada menangis di hadapan keluarganya. Maka aku pun pergi mendatangi masjid Faidah huwa mal'anu minan nas. Ternyata masjid penuh dengan orang. Fajaa Umar bin Khattab fa sa'ada ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi ghurfatillah. Kemudian datanglah Umar bin Khattab dan naiklah ke kamarnya beliau, yakni kamar yang dikatakan di hadis yang kita telah lewati masyrubah, yakni lumbung tempat penyimpanan makanan. Fasalam falam yujibku yujibhu ahad, thumma salam falam yujibhu ahad, thumma salam falam yujibhu ahad. Kemudian minta izin beri salam tapi tidak dijawab, dua kali tiga kali juga tidak dijawab. Riwayat yang lain minta izin melalui budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanadahu fadakhala 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar pun dipanggil dan masuklah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, kata Umar radhiyallahu taala, atallaqta nisa'ak? Karena yang beredar barakallahu fikum berita bahwa Rasulullah mentalak istrinya. Semua orang berbicara demikian. Baik. Ya, boleh jadi itu, kata Al-Hafidz, itu kesimpulan yang disimpulkan oleh orang kemudian dianggap itu sebagai satu yang memang terjadi, padahal tidaklah demikian. Sehingga Umar radhiyallahu taala anhu tidak bisa menahan diri untuk memastikan berita ini benar atau tidak. Ya kan, tentunya harus mencari sumbernya. Atallaqta nisa'ak? Qala fa qala la. Maka Rasulullah mengatakan, tidak, aku tidak mentalak mereka. Walakin alaitu minhunna syahra. Tetapi aku telah bersumpah untuk aku tidak mendatangi mereka selama satu bulan. Paham barakallahu fikum. Famaka satisan wa isyrina thumma dakhala ala nisa'ihi. Kemudian beliau berada di situ. Syahiduna di sini. Barakallahu fikum. Faedah yang juga telah kita ambil dari pembahasan sebelumnya, bahwa berita itu semestinya dicari tahu kepastiannya, bukan cuma cerita-cerita begitu saja. Didengar langsung disebarkan, enggak bisa. Kata Allah Subhanahu wa taala memberikan kaidah kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, iyyakum fasiqun, kalau datang kepada kalian seorang yang fasik membawa berita, fatabayyanu, maka carilah kepastian berita itu. Jangan sampai berdasarkan berita itu yang belum jelas keadaannya, apakah dusta atau memang terjadi, kemudian kita bangun sikap kita di atas berita yang kita tidak tahu kejelasannya. Antusibu qauman bijahalah, kalian menetapkan hukum menyikapi seseorang atau satu kaum atas dasar berita itu. Allah mengatakan bijahalah, karena kebodohan. Fa'asbahtum, maka jadilah kalian setelah itu apa? Menyesal. Barakallahu fikum. Karena membangun sikap di atas berita yang tidak jelas. Subhanallah. Qala rahimallahu taala, babun ma yukrahu min darbin nisa. Makruh, dibenci untuk seorang suami memukul istrinya. Baik. Wa qaulullahi ta'ala wadribuhunna ay darban ghaira mubarrih. Yani pukulan yang tidak membuat dia memar atau barakallahu fikum cacat atau patah atau yang lainnya. Wala haula wa quwwata illa billah. Baik. Di sini kata Al-Hafidz, ayat ini wadribuhunna, pukullah mereka, di sini la yubahu mutlaqan. Barakallahu fikum. Tidak diperbolehkan memukul secara mutlak. Baik. ada rinciannya. Barakallahu fikum. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم. Kata Rasulullah صلى الله عليه وسلم, jangan ada seorang di antara kalian memukul istrinya sama seperti memukul budaknya. Barakallahu fikum. Jangan salah seorang di antara kalian memukul istrinya sama seperti memukul budaknya. Tsumma yujami'u hafi akhir yaum, kemudian dia menjimainya di sore hari. Di pagi hari dia memukul, boleh jadi sampai memar, sampai luka, sampai bengkak. Kemudian dia mau menjimainya. Barakallahu fiik. Dia mau bersenang-senang dengannya. La haula illa billah. Ya bagaimana bisa? Barakallahu fiik. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, barakallahu fiikum, kata Aisyah, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan lahu wa la khadiman qat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul istrinya. Bahkan budaknya juga tidak pernah beliau pukul. Bahkan beliau tidak pernah memukulkan tangannya kepada sesuatu kecuali pada saat perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Di sini dibawakan oleh Hafidz rahimahullahu taala. Bahwa ketika para istri sudah mulai menyanggah suaminya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadribu ima Allah, jangan kalian memukul hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni istri-istri kalian. Faja'a Umar faqala qad da'ira an-nisa'u 'ala azwajihinna. Kemudian datanglah Umar melapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, sekarang istri-istri sudah pada lancang terhadap suaminya, sudah melakukan pembangkangan, tidak lagi seperti dulu. Fa'adina lahum fadarabuhunna. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW memerintah, mengizinkan mereka, kalau begitu silakan pukul. Fa'atafa bi'ali Rasulullah SAW nisa'un katsir. Akhirnya ngumpul di rumah Rasulullah SAW banyak perempuan. Faqala laqad atafa bi'ali Rasulullah SAW sab'una imra'atan kulluhunna yashkina azwajahunna. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad atafa bi ali Rasulillah, sungguh telah berkumpul di keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70 perempuan semuanya mengeluhkan suaminya. Baik. Wala tajiduna ulaika khiyarukum. Barakallahu fikum. Dan kalau keadaan kalian tidak mendapati mereka, bahwa mereka sebaik-baik orang di antara kalian. Barakallahu fikum. Yani walaupun ada, barakallahu fikum, kesempatan atau izin untuk memukul, bukan setiap saat, setiap ada kejadian langsung main pukul. Karena memang dalam Al-Quran tidak demikian. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madajih wadribuhunna." Ini bukan langkah pertama. Setiap ada permasalahan dalam rumah tangga langsung main pukul, main tendang. Wah, ini bukan perkara yang diizinkan dalam syariat kita. Barakallahu fikum. Ini nasihati. Dinasihati pun nasihat ada bertahap dengan nasihat. Nasihati secara perlahan. Berikutnya sedikit ada penekanan. Barakallahu fikum. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله تعالى باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية. باب tidak boleh seorang istri mentaati suaminya dalam rangka berlaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum bukan cuma istri, siapapun la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada siapapun dari makhluk-makhluk ini dalam rangka berlaku maksiat kepada sang pencipta, yakni Allah tabaraka wa taala. Barakallahu bikum. Demikian juga istri tidak boleh, walaupun dia begitu sayang terhadap suaminya, begitu cinta, begitu menghormati, tapi giliran suami mengajak atau merintahkan berlaku maksiat, maka tidak boleh dia mentaatinya. قال رحمه الله تعالى حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن هو ابن مسلم عن صفية عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقالت إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها فقال لا إنه قد لعن الموصلات disini طيب disini بالتشديد kata الحافظ رحمه الله والموصلات بتشديد الصاد المكسورة. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa ada seorang perempuan dari kalangan Ansar, zawajat ibnataha, dia telah menikahkan anak perempuannya. Fatama apa sya'ru ra'siha, kemudian rambutnya rontok. Baik. Biasanya kalau rambut rontok ya mengecil tentunya, enggak lebat rambutnya. Faja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakarat dzalika lahu faqalat. Kemudian sang ibu ini datang ke Rasulullah dan mengisahkan kejadiannya. Boleh jadi karena makan sesuatu yang tidak cocok sehingga berguguran rambutnya, rontok, atau sakit. Ada penyakit yang menimpa dia sehingga rambutnya rontok. Walhasil itulah yang terjadi. Faqalat inna zawjaha amarani an asila fi sya'riha. Ya Rasulullah, sebenarnya suami dari anak perempuanku ini memerintahkan aku untuk menyambung rambutnya. Faqalah la, kata Rasulullah, la, la boleh. Innahu qad lu'inal muwassilat. Baik, sungguh telah dilaknati perempuan-perempuan yang menyambung rambutnya. Baik, mengondek, kondek besar. Baik, atau apanya disambung lah. Bukan rambut asli. La haula wa quwwata illa billah. Tidak boleh, walaupun suaminya yang memerintahkan. Kalau itu adalah sesuatu yang dilarang dalam syariat, maka tidaklah diperbolehkan. Ini cuma contoh satu saja dari semua kemungkinan yang mungkin diperintahkan oleh sang suami kepada sang istri. Ketika itu memang perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sang istri tidak boleh taat. Barakallahu fiik. Qala rahimahullahu taala babun wa imra'atun khafat min ba'liha nushusan aw i'rada fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma والصلح خير وأحضرت الأنفس الشر. طيب. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا, dan kalau seorang perempuan khawatir dari suaminya ketidaksenangan yang mengantarkannya untuk menceraikan dia, طيب, maka tidak mengapa bagi keduanya untuk melakukan sulh, melakukan perdamaian. Baik. Yani karena seorang suami tidak senang dengan istrinya, maka dia akan menceraikannya. Maka tidak mengapa untuk dia melakukan sulh. Qala rahimahullahu taala hadatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Abu Muawiyah an Hisham an abihi عن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها. بارك الله فيكم. Ayat ini berkenaan dengan seorang perempuan yang menjadi istri untuk seorang laki-laki. لا يستكثر منها, yani dia tidak lagi begitu senang dengannya. Fa yuridu talaqaha wa yatazawwaju ghayraha, pengen untuk mentalaknya dan menikah dengan perempuan yang lain. Taqulu lahu, maka perempuan ini mengatakan amsikni wa la tutalliqni, tetaplah engkau menjadi suamiku dan jangan engkau mentalak aku. Tsumma tazawwaj ghayri, kemudian silakan engkau menikahi yang lain dari aku. Jadi silakan, tidak perlu engkau talak aku, biarlah aku dengan kondisiku sebagai seorang istri. Kalau engkau mau menikah lagi silakan. Fa'antabi hillim minan nafaqati alayya wal qismati li. Baik. Dan dia boleh menggugurkan haknya berupa nafkah. Karena suami berhak untuk memberikan berkewajiban untuk beri nafkah. Kalau dia memiliki pendapatan dan dia memiliki satu istri, ya, yang diberikan nafkah istri ini. Tapi kalau sudah menjadi dua, tiga atau empat istrinya, maka semuanya harus diberi nafkah. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian asyuk barakallahu fikum al-mabith juga. Baik. Harus bermalam, bermalam di sini, bermalam sini, bermalam bergantian, barakallahu fikum, digilir. Itu haknya sang istri. Maka ketika sang istri mengatakan ikhlas, biarlah aku tetap menjadi istrimu, dan ada pun masalah nafkah, tidak perlu engkau berikan aku nafkah, aku memiliki harta. Barakallahu fikum. Ada pun masalah mabit, aku tidak perlu. Barakallahu fikum. Karena boleh jadi seorang perempuan memang kalau sudah tua, tidak lagi apa, memiliki ragbah lebih untuk masalah jima. Barakallahu fikum. Baik, apalagi yang dia miliki dari suami adalah orang yang saleh, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang baik. Baik. Dia masih lebih memilih untuk barakallahu fikum bersama dengan suaminya walaupun haknya dia gugurkan. Baik, la haula wala illa billah. Ini kalau orang perempuan yang memiliki barakallahu fikum, yang memiliki pandangan, dari pemikiran, dari yang tidak macam-macam. Dari, ya kalau terkadang barakallahu fikum, dari perempuan lebih mendahulukan perasaannya, ya kelas. Dari lebih mendahulukan perasaannya, kelas. Hatta permasalahan-permasalahan yang remeh pun dia minta untuk diceraikan saja. Sahih. Baik. Setiap tengkar bertengkar dengan suaminya, cerai jumpa kita. Pas dicerai, nyesalnya luar biasa. Dikiranya suaminya tidak mau menceraikan dia. La haula wala illa billah. Pas dicerai baru nangis. Padahal tidak semestinya barakallahu fikum itu terjadi. Baik. Dua-duanya suami di istri mestinya berpikir matang berpikir dewasa, berpikir cerdas tentang masalah ini. La haula wa quwwata illa billah. Ini kisah ini berkenaan dengan Rasulullah SAW dan Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu ta'ala. Saudah mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, jangan kau talak aku dan biarkan aku tetap bersama dengan engkau. Adapun hak aku untuk bermalam dengan engkau, ya Rasulullah, aku serahkan kepada Aisyah, aku hibahkan kepada Aisyah. Tsumma tazawwaj ghairi fa anta bi hilli min an-nafaqati alayya wal qismi li. Maka engkau fi hilli, dia tidak lagi memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepadaku dan qismi. Ini pembagian untuk bermalam. Padahal qaulu ta'ala bala junaha alayhi ma yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair. Wa sulhu khair. Barakallahu bik. Qala rahimallahu ta'ala babul azl. Babul azl. Kata al-Hafiz rahimallahu ta'ala, ay an-naz'u ba'da al-ilaj liyanzila kharij al-farj. Al-azl ini membuang sperma di luar rahim. Barakallahu fiik. Ketika seorang suami melakukan jima dengan istrinya, begitu hendak keluar spermanya, maka dia pun membuangnya di luar rahim, mengeluarkannya di luar rahim, di luar farj. Namanya al-azl. Qala rahimahullahu ta'ala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya ibn Sa'id an ibn Jurayj an Ata' an Jabir qala kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir, kami dulunya melakukan azl di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang suami tidak menghendaki anak keturunan atau belum menghendaki kehamilan untuk istrinya. Qauluhu Yahya barakallahu bik. Qala rahimallahu ta'ala hadatsana Ali ibn Abdullah qala hadatsana Sufyan qala Amr akhbarani Ata annahu sami'a Jabir radhiyallahu anhu yaqulu kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kata Jabir, dulunya kami melakukan azl dalam kondisi Al-Quran turun. Seandainya supaya yang diharamkan, maka tentunya telah dilarang di dalam Al-Quran. Wan Amr bin Ata, wan Amr an Ata an Jabir qala kunna na'zil ala ahdi Rasulillah wal Qur'anu yanzil. Sama dengan tadi. Qala rahimallahu ta'ala hadatsana Abdullah bin Muhammad ابن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا سبيا فكنا نعزل. Berkata Abu Sa'id al-Khudri, أصبنا سبيا, kita mendapatkan tawanan perang, ini budak perempuan. Yani budak perempuan kalau ditawan dalam peperangan misalnya, maka dia dijadikan budak dan itu dibagi-bagi ke para prajurit. Asabna sabia fa kunna na'zil, maka budak ini oleh sang tuannya tentunya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjimainya. Kalau sang tuan belum menghendaki ada anak dari budaknya ini, maka dia melakukan azl. Barakallahu fiik. Yani mengeluarkan sperma di luar rahim. Fasalna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini, apakah ini boleh ya Rasulullah? Baik. Faqala awa innakum la taf'alun. Apakah kalian melakukan ini? Ala hasalahan. Ma min nasamatin ka'ina ila yaumil qiyamah illa tib hiya ka'ina. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu jiwa pun yang memang Allah kehendaki ada kecuali bakal ada apapun usaha kalian untuk menghalanginya. Barakallahu fiik. Kalau Allah menghendaki bahwa orang itu, jiwa itu, manusia itu akan ada, maka usaha apapun yang kalian lakukan tidak akan, barakallahu fiik, tidak akan bisa menghalanginya. Baik. Seperti ketika ada orang, barakallahu fiikum, hamil. Baik. Kemudian dia pengen untuk menggugurkannya, maka dia pun memakan obat penggugur kandungan. Baik. Dia makan obat. Dia makan ini, makan itu, macam-macam dia makan. Baik. Tetap kehamilan itu ada. Baik. Ya, walaupun terkadang keluar janin itu dalam kondisi tidak sempurna, cacat mungkin. Barakallahu fiikum. Alhasil, barakallahu fiikum, tidak ada satu jiwa pun yang Allah tentukan keberadaannya kecuali mesti ada. Ya, walaupun orang melakukan azal, kalau memang Allah menghendaki akan ada sesuatu dan kondisi bahwa dia akan lalai dari keinginannya itu dan dia akan memperoleh anak. طيب كده شكرا سمي سيدي لهنا سبحانه وتعالى مشاء الله لا انت سبحانه وتعالى